Sepiku, kaulah candaku. Dalam gelapku, kaulah pijarku. Dalam hatiku, engkaulah cintaku. Kaulah lentera di dalam jiwa. Kuatkan raga, peluk nan cinta. Semoga abadi cinta tuk selamanya. Dalam sepiku kaulah candaku, dalam gelapku kaulah pijarku, dalam hatiku engkaulah cintaku. Kaulah lentera di dalam jiwa, kuatkan raga, peluk nan cinta. Semoga abadi cinta tuk selamanya.